Sendiri melawan sepi, dalam luka lama ini terkenang pada satu hati yang pernah menemani. Dan di sini di batas sepi, biarlah aku sendiri, biarkan aku bermimpi dan pudarkan bayanganmu. Betapa besar cinta ini, namun kau telah menyakiti, tak hiraukan rasa ini. Dukaku kian merasuki, aku ingin tinggi. Dan di sini di batas sepi, biarlah aku sendiri, biarkan aku bermimpi dan pudarkan bayanganmu. Ku akan bangkit lagi untuk buktikan kepadamu besar hidupmu, terhancurkan cintaku. Do.